yang menanamnya, tak seorang pun mengira bunga di tepi jalan alangkah indahnya. Oh kasihan kan ku sebelum layu di sana.